bihi wahidun wahidun. Wadhalika ba'da fathi Makkah ja'ahul Arabu min aqtaril ardi ta'i'in. Fasabbih bihamdi rabbika ay mutalabbisan bihamdihi. Wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surati yuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdih astaghfirullaha wa atubu ilaih. Wa ulima biha annahu qad iktaraba ajaluhu. Wa kana fathu Makkah fi Ramadhana sanata thaman. Watuwufiya sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awali sanata asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Suratul Nasri Madaniyah. Surat An-Nasr Madaniyah secara ijma' tidak ada khilaf, disebut juga surat ini dengan surat At-Tawdi' yang artinya perpisahan. Wa hiya thalathu ayat, jumlahnya 3 ayat. Qala Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dari Allah atau pertolongan dari Allah, nasrullah. Nasrullahi nabiyahu ala a'da'ihi. Kalau kita jadikan masdar ini ya'malu amal fi'il, maka nabiyahu ala a'da'ihi. Pertolongan Allah terhadap nabinya atas a'da'i nabihi, atas musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fath, fathu Makkah. Dua hal di sini, nasrullah dan fath. Pertolongan Allah dan pembukaan kemenangan atas ahlu Makkah yang ketika itu musyrikin rata-rata. Nah, ayat ini menunjukkan dia turun setelah fathu Makkah. Apa yang terjadi setelah Allah Ta'ala menangkan nabinya atas musuhnya? Terlihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita, engkau melihat, annas, orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke agama Allah afwaja, yaitu jamaat. Afwaja, jamaat. Ba'da ma kana yadkhulu fihi wahidun wahidun, setelah sebelumnya itu satu-satu yang masuk, maka sekarang bergerombol demi bergerombol. Ya. Nah, di sini jama'at bisa juga dimaknai ummatan, ummatan. Afwaja, jama'at, ummah, ba'da ummah, ummatan, ummatan. Umat per umat. Ikrimah dan Muqatil mengatakan yang dimaksud dengan afwajan di sini yaitu, atau dimaksud dengan orang-orang di sini yaitu ahlul Yaman. Ahlul Yaman yang disebut oleh sebagian riwayat tersebutkan dari negeri Yaman ada sekitar 700 orang yang masuk Islam. Ya. Sebagian dari mereka yu'adzinun, sebagian dari mereka yaqra'un al-Qur'an, sebagian dari mereka yuhallilun bertahlil. Dan ahlul Yaman disebutkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas, Nabi SAW membaca idza jaa nasrullahi wal fath, kemudian datanglah ahlul Yaman, raqiqatan afidatuhum layyinatan tiba'uhum. Di sini disifati orang-orang Yaman, qalbu mereka raqiqah. Raqiqah itu tipis, maksudnya tipis di sini lunak ya. Apa raqiqatul qalb itu? Mudah terharu atau semisal itulah ya. Layyinatan tiba'uhum. Lembut tabiat mereka, walaupun kenyataannya sebenarnya orang Yaman ini lebih keras dibandingkan orang Hijaz. Ya. Bahkan didikan-didikan atau ustaz didikan Yaman terlihat dari karakter mereka, ya, karakter didikannya cukup militan. Ya, tapi disebutkan di sini dalam Mu'jam Al-Kabir, orang Yaman ini layyinatan tiba'uhum sakhiyatan qulubuhum, yaitu kalbu mereka dermawan. Azimatan khasyatuhum, rasa takut mereka sangat besar. Fadakhulu fi dinillahi afwaja, maka mereka pun masuk ke agama Allah secara bergerombol. Disebutkan sifat-sifat tadi ikhwah sekalian, walaupun kita agak menganggap Yaman ini agak berbeda sebenarnya, yaitu lebih militan ya. Tapi militan dalam arti kayak misalnya kita menemukan sebagian dari orang Indonesia memiliki karakter agak keras, tapi hati mereka lembut gitu loh. Ya. Kadang antum melihat beberapa ustadz itu agak militan, tapi justru lebih sayang kepada antum dibandingkan ustadz yang udah biarin aja antum mau gimana kayak gitu. Ya seperti itu modelnya ya. Maka ahlul Yaman ini memiliki sisi inner beauty gitu. Ya, sehingga inner beauty itulah yang membuat mereka mudah menuju kebenaran. Kadang-kadang kita melihat orang yang agak keras pertentangannya, tapi ketika kita sentuh bagian inner beauty-nya itu, mereka orang ini malah justru berbalik cepat kepada kebenaran. Tadinya menentang. Begitu. Disebutkan sebagian ulama ini yang dimaksud dimaksud dengan annas di ayat ini adalah ahlul Yaman. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika itu fasabbih mutalabbisan bihamdi bihamdillah, yaitu bertasbihlah selagi pula dimasukkan ke kalimatnya susupan tahmid, seperti subhanallahi wa bihamdi ya, atau subhanakallahumma bihamdika dan semisalnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfarlah. Di sini ikhwah sekalian, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beragam kenikmatan, dan ini senikmat-nikmatnya nikmat dalam dakwah, yaitu ketika Allah taala berikan pertolongan dan ketika terbuka suatu kota, terbebaskan sehingga kita bisa masuk ke dalamnya dan menguasainya dan bermasyarakat di dalamnya, atau menciptakan masyarakat Islamiah di dalamnya. Kemudian orang-orang pada mulai hijrah. Nah, ini ayat hijrah ini. Maka justru di sini Allah taala memberikan perintah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Menunjukkan ini dalil yang menunjukkan bahwasannya boleh mengucapkan subhanallah dan semisalnya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau menyenangkan. Ini dalilnya, buktinya. Ya, kadang-kadang kan kita diingkari kalau kita lihat sesuatu yang wah bagus itu, bilang subhanallah. Itu diingkari. Ini ayat ini gimana terus? Ya. Ketika datang kenikmatan-kenikmatan ini disuruh bertasbih dan istighfar. Maka tidak masalah, tidak diingkari, bukan sesuatu yang mungkar. Cuma memang lebih bagusnya masya Allah, subhanallah itu untuk sesuatu yang lebih condong ke tazkiyatun nufus, atau lebih condong ke mensucikan Allah dari keburukan-keburukan. Ya, memang subhanallah dan semisalnya lebih condong ke hal yang kita lihat dari penistaan, penghinaan, perendahan terhadap agama Allah. Maka subhanallah, ya subhanallah. Ya, begitu. Menunjukkan kita mensucikan Allah dari kekurangan yang mereka tuding terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betul seperti itu. Tapi di sini, ikhwan, ketika disebutkan kenikmatan-kenikmatan, maka Allah Ta'ala justru memerintahkan untuk bertasbih dan bertahmid untuk Rasulullah SAW. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Wastaghfirhu. Dan istighfarlah. Ya. Ayat ini ada kandungan faedah bagi orang-orang yang justru diberikan, yang diberikan oleh Allah kenikmatan, apalagi dalam dakwahnya, maka banyak-banyaklah istighfar agar tidak ujub dengan dakwahnya, agar tidak ujub dengan usahanya. Banyak-banyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia, yaitu Allah Ta'ala, maha penerima taubat hambanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surati yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini memperbanyak perkataan subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anhu, itu disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Ya. Dan Rasulullah SAW memperbanyak untuk membaca di ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ya itu, allahumma ighfirli itu. Ya, ini di antara sunnah Nabi SAW. Untuk masa tasbih di ruku' dan di sujud, para ulama berselisih pendapat mengenai apakah dia termasuk kewajiban atau termasuk sunnah, ya kan? Apakah dia termasuk kewajiban atau termasuk sunnah? Jumhur fuqaha dari empat madhab menyebutkan, atau madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i menyebutkan bahwasanya bertasbih atau mengucapkan zikir di apa? Ruku' dan sujud memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu riwayat. Tetapi para jumhur ulama memahami itu sebagai sunnah, tidak sebagai kewajiban. Kemudian dalam madhab Hanbali disebutkan itu adalah kewajiban. Bukan rukun, tapi kewajiban. Ya, maka kalau antum lihat dalam tiga madhab ini, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, antum akan melihat pendapat mereka bahwasanya itu sunnah. Adapun Hanbali itu wajib. Tidak rukun tapi wajib. Artinya konsekuensinya apa, ikhwan? Kalau seseorang tidak bertasbih di ruku' atau sujudnya, maka jumhur ulama mengatakan tidak masalah. Tapi bagi madhab Hanbali maka harus diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Nah sekarang kira-kira kita ini lebih berpedoman ke yang mana? Ya, ya begitu. Ayah, mungkin yang mungkin ilmunya, maksud cakrawala pengetahuannya belum begitu luas, akan menganggap boleh menganggap wajib, tafadhal. Tetapi karena mungkin tidak tahu bahwasanya justru jumhur ulama mengatakan sunnah ketika melihat orang sholat udah memenuhi rukunnya, ya, tapi tidak membaca itu, melainkan cepat gitu, dikira itu matuk-matuk sholatnya. Faham gak, ikhwan? Kayak misalnya nih, setelah baca surat ya, Allah, kan ruku' Allahu Akbar, sudah ruku' dengan mustawiyan, yaitu yang Rasulullah sebut istiwa, yaitu lurus dia ruku'nya. Tapi cuma sedetik doang mustawiyan gitu ya. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu kan. Nah, mungkin bagi sebagian kita ini termasuk sholat yang disebut Rasulullah SAW matuk-matuk, gitu kan. Apakah ini yang disebut matuk-matuk? Bukan. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa saya bertasbih dan zikir di ruku', sujud dan semisal itu, ya seperti i'tidal atau antara dua sujud, itu adalah sunnah. Maka kalau antum tidak baca apapun, baru sedetik dua detik langsung angkat lagi, itu tidak merupakan bentuk matuk-matuk dalam sholat, menurut jumhur ulama. Dan antum masih tergolong tuma'ninah. Tuma'ninah di sini apa? Istiwanya antum, tegaknya antum, normalnya antum dalam melakukan gerakan dan hayat sholat itu. Itu. Tetapi bagi mazhab Hanbali, karena ini kewajiban, ya, maka antum harus membaca. Begitu. Walaupun cepat, yang penting membaca. Walaupun subhan rabbiyal a'la, gitu udah khalas. Yang penting baca. Minimalnya dalam mazhab Hanbali bacanya subhan rabbiyal a'la. Itu minimal. Nah, ketika cakrawala kita mungkin belum tahu itu. Dan kemudian mendapatkan imam yang seperti itu, maka tidak langsung kita bilang itu mematuk-matuk. So, yang matuk-matuk seperti apa? Yang mematuk-matuk itu adalah yang belum menyempurnakan rukun gerakan. Itu yang matuk-matuk. Belum menyempurnakan rukun gerakan. Yang itu yang dilihat oleh Nabi SAW ketika ada seorang laki-laki datang ke masjid. Nabi SAW di pojokan. Ya. Kemudian melihat seorang sholat dua rakaat, tapi sholatnya itu cepat sekali. Cepatnya di sini bukan dalam artian tidak baca subhana rabbil a'la dan semisalnya, bukan. Ya. Kemudian selesai sholat melihat Nabi dia, dia datangi Nabi SAW, salam. Kemudian kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, sholat, kamu belum sholat. Taib. Kenapa di sebelum sholat? Karena tidak memenuhi rukun. Bukan kewajiban. Tidak memenuhi rukun, yaitu apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah. Tuma'ninah itu rukun. Cuman tuma'ninah itu kan kita ini nganggapnya apa? Batasan tuma'ninah itu apa? Nah, kemudian sholatlah pria tersebut. Lagi-lagi sholat dengan gaya yang serupa dengan sebelumnya. Ya, akhirnya, balik lagi, salam lagi ke Rasulullah. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Lagi-lagi gitu. Ya. Kemudian sholat lagi, masih seperti itu. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada dia, disebutkan satu persatu dari takbiratul ihram. Ya. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW, thumma ya, tarka' ya, ruku' sampai beristiwa punggungnya itu. Kemudian i'tidal sampai beristiwa punggungnya. Kemudian sujud beristiwa. Beristiwa di sini apa? Yaitu lurus punggungnya. Dan sampai menyentuh tempat sujud itu. Di situ Rasulullah SAW tidak apa? Tidak menyebutkan membaca tasbih dan semisalnya. Maka para ulama memahami yang dimaksud tuma'ninah. Hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna raki'an. Itu adalah meluruskan punggung atau normal gini sampai hayahnya pas gitu. Baru kemudian lanjut. Adapun yang belum nyampe ini udah pindah gerakan duluan, maka ini tidak tuma'ninah, batal rakaat tersebut. Begitu ikhwan. Ya. Sampai Anda juga dulu pernah waktu masih ngeliput di Niaga TV, kita mau waktu itu di kota wisata sama Ustaz Dir Erwandi, ya hafizahullah. Mau liput di Niaga TV live. Nah, Anda kan moderatornya. Ya, jadi kami berdua harus bersama gitu. Ba'da Isya. Waktu itu kondisi hujan. Anda numpang sama mobil beliau. Ke Masjid Darussalam. Ternyata parkirannya gak dapat. Darussalam kota wisata. Parkirannya gak dapat. Ya, kemudian akhirnya ya udah kita sholat di rumah beliau. Ya, di kota wisata itu. Di rumah beliau. Komat. Anak komat. Kemudian sholat, beliau imamnya, ya beliau lah imam masa anak, ya beliau lah imamnya. Sholatnya cepat sekali, masya Allah, cepat sekali untuk ruku, sujud, i'tidal, duduk dan terus cepat, dan tidak ada bacaan, kita enggak sempat baca. Ya, jadi Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu anak terheran, ini Ustaz gimana? Ahli usul fikih seperti ini. Ya. Kemudian kita telah ternyata memang mungkin Dan sangat mungkin beliau memegang pendapat jumhur dalam masalah ini, bahwasanya dalam sujud dan ruku' itu tidak diwajibkan, tidak sampai kepada wajib seperti pendapat jumhur ulama. Ya. Begitu. Beda dengan yang matuk-matuk pas tarawih di video kita lihat itu, beda itu. Itu ane yakin tidak sampai mutmain itu, yakin. Kalau yang itu enggak. Itu enggak itu. Itu belum sempat sujud dengan benar udah angkat duluan. Kalau itu batil salatnya, ya. Begini ya, begitu ya tadi kita sebutin seperti itu. Insyaallah nanti untuk masalah fikih ya, insyaallah untuk musim depan kalau memang DKM masih memperbolehkan anak ngajar ya, itu kita akan membahas fikih dengan Sunan Abi Dawud insyaallah ya. Taib. Wa ulima biha annahu qad iqtaraba ajaluh, dan terilmui dengannya, diketahui bahwasanya sebentar lagi, tidak lama lagi ajalnya datang, tiba. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan sanata 80, yaitu fathu Makkah di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Wa tawfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal sanata 10. Nabi SAW wafat di Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Baik, تفضل. Lanjut. Tabbat. Surah Tabbat Makkiyah 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala inni nadhirun lakum baina yadayya 'adzabun shadidun. Faqala 'ammuhu Abu Lahab tabban laka. Ali hadza da'awtuna nazala tabbat khasirat yada Abi Lahabin ay jumlatuhu wa umbiru anha bil yadaini majazan li anna aksaral af'ali tizwalun bihima li anna aksaral af'ali tizwalu bihima, gitu. Ada alifnya, Zat. Atau tazawala bihima. Iya, ayo. Tazawala bihima. Bentar. Di sini, li'anna aktharul af'ali, dia mu'annath ya. Tuzawilu bihima. Diantum apa diantum? Enggak ada harokat ya? Enggak ada. Iyalah, kitab kuning. Iya. لأن أكثر الأفعال تزول بهما وهذه الجملة دعاء وتبت خسر هو وهذه خبر كقولهم أهلكه الله وقد هلك ولما خوفه النبي بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي منه بمالي وولدي نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب أي وكسبه ولده وأغنى بمعنى يغني سيصلى نارا ذات لهب أي تلهب. Live apa enggak ini? Live? Enggak? Hah? Audio enggak masuk? Oh, iya. Nah, lanjut. Ayo. Aitalah apa benar? Iya. Aitalhabu watau. Di sini saya selain ai. Di sini talahub ya, atau talhabu watu qadu bisa juga. Ay talhabu watu qadu fahiya malun tak malun apa? Ma'alu takniyatihi wa fahiya ma'alu takniyatihi litalhabi Li talahubi wajhahu. Atau yang tadi lebih baik talahub ya. Talahub. Wa tawaqqud ya, seperti itu. Ya. Wajh isyraqan wa hamratan. Isyraqan wa hamrah. Wa imra'atuhu utifa ala dhamiri yas atafa ala dhamiri yaslas. Udifa ala dhamiri yasla. Antum kenapa? Ayo. Apa ini? Yang mana? Oh, sawwaghahul faslu bil maf'uli wa sifatihi. Sawwaghahul faslu bil maf'uli wa sifatihi. Wa sifatihi wa hiya ummu jamil. Hammalat hammalatu bir raf'i wan nasbi al-Hatabi. Asy-Syauqi was-Sa'dani talqihi fi tariqin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jidiha unuqiha hablun min masadin ay lifin wa hadhihi al-jumlatu halun min hamalatil Hatabi alladhi huwa na'tun limra'atihi aw khabarun mubtada'un muqaddam. Aw khabaru mubtada'in muqaddarun. Aw khabaru mubtada'in muqaddarin. Aw khabaru mubtada'in muqaddarin. Baik. Surat Tabbat atau disebut juga Al-Masad, 5 ayat. Lamma da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaumahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya di suatu bukit di Safa, ya. Kemudian berkata, inni nadhir lakum baina yaday adzabin syadid. Aku menyeru kalian, memperingatkan kalian akan azab yang pedih yang ada di hadapan kita nih. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab protes, tabban laka. Ya. Tabban di sini celaka engkau, ali hadza da'autana. Apakah untuk ini engkau menyeru kami, ya? Maka kemudian turunlah surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat khasirat. Merugilah, celakalah. Yada Abi Lahab. Di sini ai jumlatuhu, yaitu jumlatu Abi Lahab. Maksudnya seutuhnya Abu Lahab, ya. Tapi ubbir anha bil yadaini majazan. Tapi ditakbirkan untuk seutuhnya diri Abu Lahab dengan kedua tangan sebagai majaz. Lianna aktsarul af'ali tuzawilu bihima, karena mayoritas perbuatan tuzawilu maknanya tuhawilu, atau bisa juga tuzawalu atau tuhawalu, ya, terusahakan dengan kedua tangan, ya, jadi muzawalah muhawalah, diusahakan dengan tangan. Wa hadhihi al-jumlatu du'aun. Kalimat tabbat yada Abi Lahab ini adalah doa. Ya, inilah jumlah du'aiyah, tapi dengan apa? Dengan format khabar. Ya. Sebagaimana jumlah doa seperti rahimakallah, rahimahullah, barakallahu fik, itu jumlah doa, iya, tapi dengan siwa apa? Dengan khabar, dengan penampilan khabar. Atau dalam balaghahnya kan terbagi menjadi dua, ya. Ada khabar, ada nathar. Ada khabar, ada insya'afun. Ya. Maka tabbat siada Abi Lahab ini adalah jumlah insya'iyah, tetapi atau bisa juga di mana jumlah khabariyah tapi maknanya insya'iyah, gitu, ya. Artinya ini adalah doa, semoga celaka yaitu tangan Abi Lahab. Watab, ya, watab wa khasira, khasira huwa. Maka di sini katakan wa hadhihi khabarun. Nah, baru kalimat yang tab itu jumlah khabariyah murni, maknanya juga khabar, ya. Jadi tabbat yada Abi Lahab itu insya atau khabar bermakna insya. Wa tab khabar murni khabar, khabar mahad gitu. Ya. Wa hadhihi khabar. Ya qaulihim ahlakahu Allah wa qad halak. Seperti itu. Semoga Allah mencelakakannya dan dia telah celaka. Walamma khawafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil adzab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dia tentang azab, maka dia berkata, innak in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftari minhu bimali wa waladi. Kata Abu Lahab ini, kalau yang dikatakan oleh saudariku, saudaraku itu, anak saudaraku maksudnya, ya, anak saudaraku, tapi sini anak saudaraku siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dia katakan itu benar, tapi ibnu akhi ini enggak mesti anak saudaraku secara nasab, secara keluarga mesti. Bisa saja ibnu akhi di sini maksudnya satu suku Quraisy. Ya. Gitu, bisa aja dimaknai itu. Jika yang dia katakan ini hak, benar. Fa inni aftadi minhu bimali wa waladi. Maka saya bisa aja menebus dengan harta saya dan anak-anak saya. Lihat tuh, masya Allah. Nantang. Okeylah kalau nanti saya kena masuk neraka, saya bakal menebusnya dengan harta saya karena kaya dia ini Abu Lahab dan juga banyak anak. Anak saya juga saya tebus. Anaknya jadi tebusan, masya Allah. Ya. Ini menunjukkan arogansi, kesombongan dia. Yang pantas memang orang seperti ini ke neraka. Maka turunlah berikutnya. Ini seolah-olah turunnya ini secara berangsur. Satu surat ini Al-Masad turunnya berangsur. Pertama tabbat yada abi lahabi wa tabb. Maka di reply oleh Abu Lahab. Setelah dibalas oleh Abu Lahab baru turun kemudian ayat berikutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah Ta'ala bantah. Ya, Allah Ta'ala tutup argumen Abu Lahab. Ya, yaitu tidak bakal mencukupi dia hartanya dan apa yang dia usahakan selama di dunia. Wa ma kasab di sini ditafsirkan ulama ay waladuhu. Ya. Karena walad kita ini, anak kita ini hasil usaha kita juga, ya. Baik dari segi biologisnya, seksualnya, atau dari segi pembesarannya gitu loh. Ya kan? Kan makan dari rezeki yang Allah titipkan melalui kita, gitu kan? Wa aghna bima'na yughni. Maksud aghna bima'na yughni yakni aghna ini fi'il madhin. Tetapi maknanya adalah fi'il mudhari'. Apa maksudnya? Yaitu mengungkapkan hal yang akan terjadi di masa hadapan dengan takbiran masa lalu. Mengungkapkan hal yang terjadi di masa depan itu kan hanya bisa dilakukan atau diungkapkan dengan aslinya diungkapkan dengan fi'il mudhari'. Tetapi untuk mentahqiq kepastian terjadinya sesuatu di masa hadapan, dalam bahasa Arab itu ditahqiq dengan fi'il madhin. Jadi fi'il madhin yang fungsinya fungsi tahqiq, bukan fungsi menunjukkan masa lalu, bukan. Begitu, itu maksudnya. Sayasla naran dzat lahab, maka dia, nah, makanya di sini ikhwan diberitahukan al-mahalli aghna bima'na yughni, karena setelahnya ada sayasla, yasla fi'il mudhari', maka dia akan memasuki nar, api neraka, dzat lahab, yang memiliki talahub wa tawaqqud. Ya, talahub, talahaba ya talahabu, tawaqqud, tawaqqud ya tawaqqudu. Berkobar-kobar. Lahab itu kobaran. Talahub berkobar-kobar. Yang menunjukkan kontinunya kobaran api tersebut. Iya. Fahiyya ma'alu takniyatihi. Maka di sini dia ma'al artinya marji', ya, kembalinya. Kembalinya siapa? Kembalinya takniyah. Takniyah itu kunyah. Ya, Abu Lahab dikunyahkan Lahab, Abu Lahab, ya kan? Asli namanya bukan Abu Lahab, Allah ana lupa. Hashim, Amir, enggak, itu Abu Jahal, Amr itu, Lahab, Abu Lahab arti asli, nama asli ya, lupa. Husain? Ibn apa? Abdul Uzza. Sahih. Abdul Uzza bin siapa? Ada di sini kah emang ya? Ada di jalan enggak ada kan? Abdul Uzza ya. Abdul Uzza. Kalau yang Amr itu Abu Jahal. Nah, jadi ma'alu takniyatihi yaitu marji'u kunyatihi. Marji'u takniyah. Takniyah itu penjulukan kepada seseorang untuk abu atau ummu atau ammu dan seterusnya. Ya. Rujuknya kembali ke apa? Litalahu biwajhihi. Karena menyalaknya wajahnya isyraqan wa humratan. Dari segi kilapannya, kilauannya dan merahnya wajahnya. Jadi Abu Lahab ini parasnya itu terang gitu loh. Ya, terang, cerah. Ya. Kalau ikut kajian pagi enggak tidur. Ya, gitu. Ya. Talahub cerah. Ya, orang kafir ada yang kayak gini memang. Maksudnya kelihatan wajah menarik, bagus gitu. Dan kaya, ya. Nah, sekarang ada perempuan yang istrinya wa mra'atuhu, istrinya utifa 'ala dhamirin yasla, 'ala dhamiri yasla. Di'atofkan terhadap dhamir dari lafal yasla. Yasla di sini dhamirnya kembali ke huwa, kembali kepada Abu Lahab. Wa mra'atuhu. Jadi saya sla Abu Lahabin wa mra'atuhu gitu. Sawwaghahu al-faslu bil maf'uli wa sifatihi wa hiya ummu Jamil. Ya. Ana lagi malas jelasin ini ya. Capek jelasin bahasanya ya. Lanjut aja. Nanti enggak khatam-khatam ya. Hammalatul hatab. Hammalatul hatab bi raf'i wal nasb dalam qiraah bisa hammalatul hatab bisa hammalatul hatab. Al-hatab asy-syauq was-sa'dan. Syauq itu duri. Ya. Was-sa'dan itu jenis pepohonan yang kalau diinjak bisa menyakiti penginjaknya. Tulqihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia lempar di jalan yang akan dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya aja ini udah betul-betul istri. Jadi suami istri itu dua-duanya ya begitu kerja kelakuannya ya. Fi jidiha fi unuqiha hablum min masad. Ada tali yang terbuat dari lif. Lif. Lif, apa arti lif di sini, ikhwan? Lif. Leaf itu juga artinya daun. Leaf di sini artinya apa di sini? Leaf, bukan leaf bahasa Inggris. Ya, leaf juga bahasa Inggris. Leaf, leaf, daun dari bahasa Arab itu. Ada yang tahu arti leaf ikhwan di sini? Ada yang bisa carikan arti dari leaf? Leaf. Jamaknya itu alyaf. Atau ada artinya nggak itu? Mas syukur bukan syukur Abdul Wahab Syekh Abdul Wahab serabut korma ya seperti tali ya gitu ya serabut atau sabuk serabut. Sabut. Tahu sabut kurma itu apa? Ikhwan. Hah? Kulit apa? Iya, kulitnya yang terserabut kan, yang apa namanya? Ya, yang kasar itu kan? Iya, dikumpulin. Ya. Kemudian tercekik dia di lehernya dengan tali dari serabut kulit tersebut. Nah, fi jidihi hablum min masad ini. Hadhil jumlah, kalimat ini adalah keadaan dari Ummu Jamil itu. Ya, sifat untuk Ummu Jamil itu khobar mubtada muqaddar. Ini lagi bahasa lagi ana, di skip aja untuk fi jidihi hablum min masad. Sebagian ulama mengatakan ini keadaan di dunia, sebagian ulama mengatakan ini keadaan di akhirat. Maksudnya di dunia ada cerita bahwa saya matinya dia itu, atau bukan matinya, biasanya dia itu Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil, tetapi kelakuannya Ghairu Jamil gitu. Ya. Dia saking pelitnya, itu barang-barangnya yang berharga, itu selalu dibawa oleh dia. Dan diikatkan di leher, terus dibawa di belakang. Jadi dia tersiksa dengan itu semua. Ya. Itu di dunia. Kemudian di akhirat ada yang mengatakan ya itu juga apa siksaannya. Wallahu a'lam.